Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita dalam pembahasan bab mengenai mujahadah, sikap bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan Allah, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Kita telah menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Kemudian beliau melanjutkannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini pula, di mana hadis yang pertama yang akan kita sebutkan, yang akan kita bacakan, yaitu hadis mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai para wali-walinya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembelaan kepada wali-walinya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai tersebut, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan, memberikan bimbingan, mengarahkan wali-wali tadi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka takutkan, mereka khawatirkan. Di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wa amma al-hadis, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, fal awwal, maka yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah telah berfirman." Berarti ini hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adamtuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepada dirinya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qarattu 'alayhi." Dan tidaklah seseorang dari hambaku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. yaitu tidak ada ibadah, tidak ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai daripada perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu. Qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sehingga aku akan mencintai orang tadi yang telah melakukan kewajiban kemudian melengkapinya dengan melakukan banyak ketaatan yang sunnah. Faidha ahbabatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wabasaruhu alladhi yubasiru bihi, dan juga penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wayadahu allati yamshi biha, wayadahu allati yabtishu biha, dan juga tangannya yang dia memegang dengannya. Warijalahu allati yamshi biha, dan juga kakinya yang dia berjalan dengannya. Yang makna daripada kalimat-kalimat ini, Allah menjadi pendengaran seorang hamba dan juga penglihatannya, juga tangannya dan kakinya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Wa insa'alani aqtaituhu, dan apabila dia meminta kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Wa la insta'adani la'uhidannahu, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Qala rawahu al-Bukhari. Al-Imam Nawawi berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Maka saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan sifat dan keutamaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya dan bagaimana cara meraihnya, cara meraih posisi derajat wali yang tersebut, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan dari seorang yang telah meraih derajat tersebut menjadi wali Allah, menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, man 'ada li waliyyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang telah memusuhi waliku, orang yang kucintai, maka aku telah mengumumkan peperangan atas dirinya. Artinya seseorang ketika memusuhi wali Allah, mengganggu wali Allah, maka sesungguhnya dia bukan berhadapan dengan orang tersebut sendirian, menghadapi wali tersebut sendiri saja. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mengancamnya bahwa Allah telah mengumumkan peperangan atas dirinya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya, menghukumnya, bisa jadi cepat ketika di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Ditunda nanti, diazab ketika di akhirat. Ya. Maka ini adalah ancaman yang keras. Jangan sampai seseorang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada suatu perasaan benci, kedengkian, dan kemudian kezaliman kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sekedar ada permusuhan dalam hati saja, maka terancam dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan peperangan. Akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghadapnya, baik itu di dunia disegerakan hukumannya ataupun kemudian di akhirat. Maka siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala selain apa yang telah disebutkan dalam hadis ini, yang juga akan kita terangkan lebih lanjut, Di situ ada suatu ayat yang membahas tentang sifat bagaimana wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu ayat dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memiliki keimanan dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang merupakan wali beriman dengan seluruh perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Berarti apa? Orang yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala tentu saja seorang yang mengerti tentang akidah. Mengerti tentang perkara-perkara yang wajib diimani. Mengerti tentang seluk-beluk bagaimana akidah yang berkaitan dengan keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap malaikat-malaikatnya, keimanan terhadap kitab-kitabnya, keimanan terhadap rasul-rasulnya, keimanan terhadap hari akhir dan keimanan terhadap al-qadha wal-qadar. Mengimani keenam rukun iman tersebut dengan rincian-rinciannya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian dia mengingkarinya dari perkara-perkara tersebut. Kemudian dari sisi yang lainnya, dia adalah seorang yang bertakwa. Berarti dia adalah seorang yang betul-betul mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian juga menghindari, menjauhi perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang saleh, seorang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dikatakan wali telah mengumpulkan dua perkara, yaitu perkara yang merupakan kebaikan yang ada dalam hatinya berupa akidah yang benar, dan juga perkara yang merupakan wujud keimanan tersebut berupa amalan soleh pada anggota badannya, pada lisannya, dan juga menghindari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang wali. Maka yang dikatakan wali itu bukan sekedar seorang mengaku wali maka dia wali. Harus ada pembuktian, harus ada wujud di mana dia betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang kemudian menjelaskan tentang keutamaan atau sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka yang dikatakan wali Allah tidak kemudian sekedar orang yang menunjukkan kelebihan yang di luar batas. Dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala memiliki kesaktian, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berarti wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu amalannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang maknanya apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di air atau terbang di udara, maka jangan terburu-buru mengatakan bahwa seorang tersebut wali. Namun lihatlah apakah kepada amalannya, apakah dia betul-betul orang yang iman dan bertakwa atau semakna dengan itu makna perkataan beliau rahimahullahu taala. Maka ini keutamaan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau dikirimkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kunci ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pembela bagi seorang wali. Siapapun yang memusuhi walinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumumkan peperangan atas orang tersebut. Kemudian dilanjutkan tentang penyebutan bagaimana seorang bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian pada hadis qudsi ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tawattu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah. Maka ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu contohnya lebih dicintai daripada sholat sunnah, lebih dicintai daripada sholat malam sekalipun. Maka apabila kemudian seorang sholat malam ya, semalam suntuk katakanlah tapi tidak sholat subuh ya, maka apa? Maka ini telah salah dalam menentukan pilihan. Hendaknya dia apa? Dia melakukan mendapatkan bagiannya atau melakukan sebagian daripada sholat malam tersebut beberapa rakaat. Kemudian dia mengambil jatah istirahatnya untuk bisa hadir ya, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Ya, bukan kemudian ya, sholat malamnya panjang, namun kemudian ya, dikarenakan lelah dan capek melakukan sholat malam tersebut tidak hadir di sholat subuh. Terlambat sholat subuhnya sampai keluar dari waktunya. Ya. Kemudian juga puasa misalnya, puasa Ramadan ya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa ya, 6 hari pada bulan Syawal, atau puasa Asyura misalnya, atau puasa yang lainnya, puasa-puasa sunnah yang lainnya, bahkan puasa Daud sekalipun ya. Puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud ya. Afdal siyam apa? Siyami Daud kata Rasulullah SAW ya. Puasa yang paling afdal adalah puasa Daud, tapi apa? Tapi apabila dibandingkan dengan puasa Ramadan, tentu puasa Ramadan lebih afdal. Jadi puasa Daud adalah puasa sunnah yang paling afdal. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ya. Maka nanti kita betul-betul memperhatikan ibadah-ibadah yang fardu terlebih dahulu ya, melengkapinya ya, menyempurnakannya ya, baru kemudian kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang nafilah. Dikarenakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang wajib tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah sangat mencintai ibadah-ibadah yang fardu tersebut. Sholat lima waktu, ya. Kemudian puasa Ramadan, zakat, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ada pun ibadah yang sunnah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi seorang hamba. Apabila seorang mau melakukannya silakan. Apabila tidak mau melakukannya maka tidak mengapa, tidak berdosa. Ya. Beda dengan ibadah yang wajib, maka apabila seorang tidak melakukannya dia kacau, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka terhadap perkara seperti ini. Yaitu perbuatan meninggalkan ibadah yang wajib. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah yang wajib tersebut. Dan yang anehnya ya, terkadang syaitan datang kepada manusia kemudian membisik-bisiki mereka ya, menjadikan mereka lebih mengutamakan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah ya. Ketika ibadah yang sunnah ya, dia betul-betul menyempurnakannya. Sholat lain misalnya, yaitu sholat malam, sholat tahajud, dia berusaha untuk betul-betul khusyuk melakukan sholat tahajud tersebut. Betul-betul sempurna rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya dan yang lain sebagainya. Sunnah-sunnahnya juga dia lakukan khusyuk. Namun apabila dia telah masuk kepada sholat fardu, tidak ada kekhusyuan yang seperti yang dirasakannya ketika sholat sunnah tersebut, sholat lain. Penatnya tidak hadir, tidak ada di atau tidak menghayati sholat yang tersebut ketika dia melakukan sholat-sholat yang fardu. Maka jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. mengutamakan ibadah-ibadah yang sunnah daripada ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ibadah-ibadah yang wajib tadi. Oleh karena itu hendaknya kita mengutamakan ibadah-ibadah yang fardu terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sebelum melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka apabila pertentangan antara perkara-perkara yang fardu dengan perkara-perkara yang sunnah, hendaknya kita mendahulukan perkara-perkara yang fardu terlebih dahulu. Misalnya apa? Misalnya membayar puasa Ramadan. Ini penting untuk kita ingatkan kepada istri-istri kita. Terkadang ada istri-istri yang semangat dalam melakukan ibadah sunnah, berupa puasa-puasa sunnah. Namun kemudian puasa Ramadannya belum dibayar, belum dibayar, punya hutang sekian hari. Tidak diperhatikan. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Perhatikan lebih dahulu puasa qadanya, puasa yang wajib lebih dahulu, sebelum kemudian melakukan ibadah-ibadah atau puasa yang sunnah. Demikian pula apabila seorang memiliki biaya untuk haji misalnya, segera melakukan haji. Jangan dia kemudian memperbanyak umrah, kemudian umrah lagi, haji belum daftar sama sekali. Maka ini adalah sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang tepat. Demikian pula dalam perkara sedekah. Sedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan apakah kemudian ada zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kita ataukah tidak. Kalau ada zakat yang wajib dikeluarkan, dahulukan zakat. Zakat adalah sesuatu yang wajib, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk rukun Islam. Jangan sampai kemudian dia banyak bersedekah dalam keadaan sebetulnya ada zakat yang dia seharusnya mengeluarkannya, namun dia tidak tahu bahwa wajib bagi dirinya untuk mengeluarkannya. Pelajari berapa misalnya zakat, bagaimana cara mengeluarkan zakat, berapa apa ketentuan-ketentuannya, harus dibayarkan kepada siapa, ini harus dipelajari. Jadi orang-orang yang memiliki harta, perhatikan sekali tentang zakat hartanya, ada atau tidak zakat bagi harta-hartanya. Ini harus dia perhatikan, karena ini adalah ibadah yang sangat penting, termasuk salah satu rukun Islam. Dan juga utamakan ibadah yang wajib atau sedekah yang wajib, yaitu apa? Nafkah kepada keluarga kita, istri kita memiliki kebutuhan, anak-anak juga memiliki kebutuhan, penuhi terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan mereka sebelum kemudian memberikan sedekah, sedekah-sedekah yang sunnah yang tidak diwajibkan bagi seorang insan. Sedekah-sedekah yang merupakan tambahan, yaitu upaya untuk mencari tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Utamakan nafkah terlebih dahulu daripada sedekah. Dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila telah melakukan ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih keberuntungan, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala selama dia melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang Arabi yang kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah datang seorang utusan dari engkau wahai Rasulullah kepada kami, kemudian menyatakan bahwasanya diwajibkan atas kami untuk sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam, apakah betul ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul. Apakah ada tambahan daripada ibadah tersebut? Tidak ada tambahan, kecuali engkau mau bertatawwu, engkau mau menambah dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian juga bertanya tentang zakat, apakah wajib? Kemudian dijawab pula, tidak ada tambahan kecuali apabila engkau menginginkan untuk bertatawwu. Kemudian orang tersebut mengatakan, sungguh aku tidak akan menambah dari ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi. Aku hanya melakukan perkara-perkara yang wajib tadi, ibadah-ibadah yang wajib tadi. Adapun yang selainnya, aku tidak melakukannya. Kemudian orang tersebut pergi. Rasulullah SAW mengatakan, aflah in shadaqta. sungguh dia beruntung apabila dia jujur. Kalau betul-betul dia melakukan perkara-perkara yang wajib tadi, ya, sudah cukup baginya. Ya. Akan masuk ke dalam jannah, dia beruntung dalam mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia jujur, betul-betul melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Ya. Namun perkara-perkara yang berupa ibadah sunnah bukan kemudian ditinggalkan seluruhnya. Sampai seseorang betul-betul ya, berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah tadi, jangan kemudian ditinggalkan seluruhnya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Di antaranya nanti yang akan kita sebutkan pada lanjutan pembahasan dari hadis ini. Dan di antara alasannya pula dikarenakan ibadah-ibadah yang sunnah tersebut adalah sebagai benteng, sebagai perlindungan dari ibadah-ibadah yang wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin syaddah, wa likulli syaddatin fatrah." Sungguh dalam setiap amal itu ada masa selamatnya. Dan bagi setiap masa semangat tadi pasti ada masa futurnya, itu masa lemahnya. Seorang kemudian turun semangatnya dikarenakan turun imannya atau karena dikarenakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala turun semangatnya dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya melakukan yang wajib, ketika lemah semangatnya, lemah imannya, apa yang ditinggalkan? Ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Itu apa? Tunduk. Tidak enak hati. Tidak sholat dulu lah. Atau kemudian paling tidak sholat di masjid di rumah saja dulu. Ini bagi seorang yang tidak ada bagian dari ibadah-ibadah yang sunnah seperti ini. Tapi kalau orang-orang yang rajin, giat melakukan sunnah, banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat ada bagian yang sunnahnya, puasa ada bagian yang sunnahnya, kemudian juga sedekah ada sedekah yang sunnahnya, selain zakat, selain nafkah. Ya. Maka ketika dia sedang mengalami kelemahan iman, kelemahan semangat, ya, yang berkurang ibadah-ibadah yang sunnahnya tadi, ibadah yang wajibnya tidak tersentuh, betul-betul dia tetap bersemangat dan tetap ya, berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ini seorang yang banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau lakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ketika kita sedang malas, ketika kita sedang lemah iman, lemah semangat, maka yang akan kita tinggalkan, ya untuk sementara, itu apa ibadah-ibadah yang sunnah tadi. Apabila sudah naik lagi semangatnya, maka kita berusaha untuk bermujahadah dan kembali bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah yang sunnah. Kemudian di antara keutamaan dari ibadah sunnah tersebut akan disebutkan dalam hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, sampai Aku mencintainya. Ini dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kecintaan dari manusia. Kecintaan dari manusia terkadang bisa menjadikan seorang mendapatkan manfaat, ya. Ataupun terkadang tidak menjadikan seorang mendapatkan manfaat apa-apa. Hanya sekedar kecintaan manusia saja, hanya sekedar kepuasan hati bosnya dirinya dicintai oleh manusia. Ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar, ya, yang akan mendatangkan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang nanti akan disebutkan pula sebagiannya dari lanjutan hadis ini atau dalam lanjutan hadis ini. Maka ibadah-ibadah yang nafilah ini akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardhu. Apabila seseorang telah menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardhunya, ibadah-ibadah yang wajib, kemudian dia menambahnya dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, dia akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, apa yang terjadi? Ya. Disebutkan selanjutnya Allah berfirman, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. "Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi." Dan juga penglihatannya yang dia melihat dengannya. "Wa yadahu allati yabtushu biha." Dan tangannya yang dia memegang dengannya. "Wa yadahu allati yamshi biha." Dan juga menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan, akan meluruskan keempat anggota badan ini. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari mendengar perkara-perkara yang haram. Mendengar perkara-perkara riba, ya, mendengar ucapan-ucapan namimah adu domba, mendengar yaitu celaan dan yang lain sebagainya dari ucapan-ucapan yang jelek. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari perkara-perkara yang seperti ini dan juga menjadikan dia mencintai untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik, bermanfaat. Seperti apa? Mendengarkan tilawatul Quran, senang mendengarkan rattal misalnya, hatinya menjadi tersentuh ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, atau senang mendengarkan kajian-kajian misalnya, dan kemudian imannya bertambah dengan mendengarkan kajian-kajian tersebut, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para ulama. Ini telinganya dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemudian menambah keimanannya, menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih rindu kepada darul akhirah, kepada negeri akhirat, lebih rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, lebih rindu untuk kemudian memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ketika hari akhir nanti. Dan juga pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi pandangannya dari memandang perkara-perkara yang haram. Memandang wanita-wanita yang bukan mahramnya, memandang aurat-aurat wanita, juga melihat kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, melindungi dari perkara yang haram dan juga melindungi dari perkara yang tidak bermanfaat, dan juga memberikan kelulusan dengan apa? Dengan memberikan taufik bagi dia untuk menjadikan matanya sebagai alat untuk menambah keimanan dia, senang membaca buku-buku agama, menambah pengetahuannya terhadap agama, senang membaca artikel-artikel tentang agama, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang akhlak, tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih sholat, fikih wudu, fikih zakat, senang membaca seperti ini. Maka ini yang kemudian terjadi kepada seorang yang disintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali seperti ini keadaannya. Dilindungi dari perkara-perkara haram yang berhubungan dengan telinganya atau pandangannya dan juga tangannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangannya berarti apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai seorang yang terlindung dari perkara keharaman yang bisa dilakukan dengan tangannya. Tidak menzalimi orang lain dengan memukulnya atau mengambil harta orang lain. Mengambil harta yang bukan haknya. Korupsi misalnya, ini mengambil harta orang lain. Seorang wali tidak akan melakukan yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Tidak akan terbetik dalam hatinya untuk kemudian menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Maka inilah keadaan seorang wali dan kemudian dia akan melakukan dengan tangannya tersebut perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, memberi yaitu harta kepada orang yang miskin misalnya, bersedekah dengan tangannya tersebut, atau kemudian bekerja sama, bertawur untuk kemudian mendirikan masjid misalnya, atau mendirikan pondok-pondok misalnya, atau kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas umum misalnya. Ini mana jangan disangka bahwasanya membuat jalan atau memperbaiki jalan itu adalah amalan yang kemudian sia-sia. Ini amal jariah. Ya. Memperbaiki jalan, membuat jalan. Ini bukan amalan yang sederhana. Ini adalah amal jariah. Yang akan mengalir pahalanya bagi seorang insan selama jalan tersebut masih dipergunakan oleh orang banyak, masih dipergunakan untuk lalu-lalang, dia akan terus mendapatkan pahalanya walaupun dia telah berada di kuburnya. Atau untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bergotong royong membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara ketaatan yang dilakukan dengan tangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kakinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan kaki tersebut sehingga tidak melangkah kepada perkara-perkara yang haram. Tidak akan pernah terbatin dalam hatinya untuk melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebar pada zaman sekarang ini. Yang mungkin orang-orang di sekitarnya mengajaknya, ayo kita ke sana, bagus di sana, enak di sana, kita menghabiskan malam di sana, dan yang lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang seperti ini. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala sebenarnya akan menjaga pula dari orang-orang, yaitu teman-teman yang buruk seperti ini. Orang yang buruk, wali Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya adalah teman-teman yang soleh. Tidak akan ada orang yang kemudian mengajak dirinya kepada perkara-perkara tersebut dari kalangan teman-temannya. Orang-orang yang soleh akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh pula. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bersemangat untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti masjid untuk melakukan sholat atau untuk mendengarkan taklim dan yang lain sebagainya. Ini seorang yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang merasakan dalam hatinya ketika sudah ada panggilan azan masih malas-malasan, kakinya kok berat untuk melangkahkan kaki ke masjid, maka ini dikoreksi lagi dirinya. Mungkin dirinya bukan orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbaiki diri kita masing-masing. Betul, mungkin kita telah melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita. Sudah sholat lima waktu di masjid, sudah berpuasa pada bulan Ramadan, sudah menunaikan zakat, haji pun sudah. Tapi jangan kita cukupkan sampai di situ. Lakukan ibadah-ibadah yang sunnah pula. Ya, dengan ibadah-ibadah yang sunnah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan diri seorang hamba sehingga dia tidak akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan anggota tubuhnya, dan justru dia akan diberikan taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seseorang dari kita yang terjatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia merasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, jangan kemudian pikirannya terfokus maksudnya bagaimana cara meninggalkan kemaksiatan tadi. Berat dia untuk bertaubat, kemudian dia terus terfokus kepada perkara meninggalkan perkara yang merupakan kemaksiatan tadi. Ya betul, dia harus meninggalkan kemaksiatan tadi. Tapi bagaimana caranya? Di antaranya yaitu dia harus banyak-banyak melakukan ketaatan berupa ibadah-ibadah yang hampir saja, supaya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala atas matanya, atas telinganya, atas tangannya, atas kakinya. Jadi dia akan mendapatkan perlindungan dengan cara apa? Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari sisi yang lainnya, memang ketika seorang menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafilah, tidak ada waktu baginya untuk melakukan ibadah-ibadah yang atau perkara-perkara yang haram. Tidak ada waktu, sibuk dia. Saya hari ini dari pagi ini setelah sholat subuh saya akan berzikir, membaca zikir pagi. Setelah itu saya akan membaca Al-Quran sebanyak katakanlah 3 lembar. 3 lembar tadi berapa? 6 halaman atau setengah juz atau 1 juz bahkan. Setelah itu saya akan bersiap-siap untuk bekerja. Dan ketika bekerja saya akan berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan saya dan dengan hati saya. Setelah itu saya akan melakukan ibadah sholat duha. Atau sebelumnya kalau ada waktu saya akan melakukan sholat duha. Ada waktu kemudian untuk melakukan perkara-perkara maksiatan? Ya. Untuk perkara-perkara yang mubah saja, bahkan mungkin sedikit waktunya. Ketika dia adalah seorang yang bersemangat, maka di sini hubungannya dengan mujahadah apa? Yaitu dia adalah seorang yang betul-betul menjaga ibadahnya yang wajib, namun tidak cukup sampai di situ. Ya. Dia tahu bahwa dengan ibadah-ibadah yang wajib tadi dia sudah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tahu, tapi tetap dia mendorong dirinya mengawalkan hawa nafsunya untuk kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah juga supaya meraih apa, untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terjatuh kepada kemaksiatan tadi kita pesankan untuk kemudian dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tadi dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Kemudian juga ketaatan-ketaatan tadi akan sebagai atau akan mengisi waktunya sehingga tidak akan ada waktu lagi untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu yaqta'uka. Apabila engkau tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Artinya ketika engkau tidak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dengan waktu tersebut, maka justru perkara atau waktu tersebut akan membunuhmu, akan membinasakanmu. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan membawa mudarat bagi dirimu. Allah alam. Terus sudah masuk isya. Kita akan lanjutkan pembahasan dari hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillah.